Mitra Bisnis, kualitas pendidikan di Indonesia masih terus menuai kritik. Dari mulai minimnya sarana pendidikan, mahalnya biaya sekolah, sampai rendahnya kualitas guru adalah masalah yang belum bisa diselesaikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukan tidak dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi bagi para guru. Tapi ada kritik bahwa guru yang lolos sertifikasi ternyata tidak menunjukkan adanya peningkatan kompetensi. Nah, bagaimana wajah pendidikan kita? Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan Nasional, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, bagaimana tanggapan Anda? Seorang ahli pendidikan nggak akan ngomong gitu. Tahukah dia bahwa pertama, sertifikasi itu diminta oleh undang-undang. Jadi undang-undang yang minta. Tujuannya apa? Agar pelaku-pelaku pendidikan itu yang sebelumnya levelnya berlainan, sekarang levelnya sama. S1 D4 dan mempunyai kompetensi. Dan kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi. Ya. Kalau si orang yang bertanya kan langsung melompat. Wah, orang sertifikasi terus langsung seperti doktor atau profesor. Kan enggak. Undang-undang minta supaya semua guru S1 dan 4. Undang-undang minta supaya semua guru itu bersertifikasi. Gitu. Nah, yang ketiga, dari 2,6 juta guru, yang baru disertifikasi baru 400 ribu. Ya kok dia bilang, bisa bilang tidak signifikan gimana? Ya toh, ada SMA, itu sudah 38 gurunya. Yang baru disertifikasi baru 8. Ya 30 masih ada dong. Ibaratnya ada mobil, bannya saja yang baru diganti. Tapi mesinnya belum, kan begitu. Jadi perlu proses ya Pak? Jadi sertifikasi tujuannya baik, yaitu memenuhi undang-undang agar guru-guru kita sama levelnya. Tahukah Anda bahwa 80% dari 1,1 juta guru SD itu tidak memenuhi syarat, tidak S1. Ya, itu kan harus S1 dulu. Jadi kalau ada satu sekolah SD, gurunya ada 14, yang sudah S1 baru 2. Ya terang nggak signifikan dong. Yang sisanya yang 12 kan masih D2, D3 gitu. Kalau ada yang menyebut lulus sertifikasi tapi kompetensinya tetap tidak signifikan bagaimana Pak? Bukan sertifikat, itu hanya tanda dia lulus. Jadi sekarang begini, kita ada Universitas Indonesia. Ya tanda lulus Universitas Indonesia itu sertifikasi itu. Tanda lulus gitu loh. Bahwa dia telah memenuhi syarat-syarat sertifikasi. Ya toh? Jadi jangan ditambah-tambah yang wah harus meningkat signifikan. Enggak. Jadi nanti tinggal caranya nyupir. Jadi ibaratnya mobil, ya toh? Kalau dulu 100 PK, sekarang semua mobil ada yang 5 PK, ya toh. Guru SD kan mungkin 10 PK, ya. Sekarang semua 100 PK, gitu loh. Tinggal sekarang kepala sekolah dan gurunya untuk memicu mobilnya, supaya maju, gitu loh. Demikian Wardiman Joyonegoro dan saya Rizal Andika.